Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Fathul Majid karya Imam Abdurrahman bin Hasan Al-Syeikh rahimahumullah. Kita sampai pada penjelasan beliau wadallal hadith ala anna al-wathan huwa ma yubashirul abid minal kubur wa tawabit allati alaiha. Dan hadith Imam Malik di dalam muwatta'nya, hadith Atha ibn Yasar, demikian pula hadith Abu Sa'id Al-Khudri, hadith Abu Hurairah, la taj'al qabri wathanan yu'bad, doa Rasul kepada Allah agar kuburnya tidak dijadikan berhala yang disembah, menunjukkan bahwa wathan, yang namanya berhala, segala yang langsung disembah oleh penyembahnya, baik itu kuburan bentuknya seperti hadis maupun bangunan yang ada padanya, kijingnya atau mungkin masjid yang dibangun padanya. Waqad 'azumatil fitnah bil qubur bi ta'dhimiha wa ibadatiha. Dan fitnah kubur ini semakin besar, semakin diagungkan, semakin dikultuskan, dengan itu semakin disembah, semakin diibadai selain Allah. Kama qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, fitnah kuburiyin, ketergantungan umat kepada kuburan, ketergantungan umat kepada orang-orang saleh atau para wali yang telah mati di kuburnya, menjadikan itu syiar agamanya, menjadikan itu seakan dari Islam. Fitnah seperti yang Ibnu Mas'ud katakan, kaifa antum idza labisatkum fitnah yahrumu fiha al-kabir wa yansha'u fiha as-saghir. Bagaimana antum ketika fitnah itu melanda kalian, ini apa yang bisa kalian perbuat saat itu? Fitnah begitu dahsyat, besar, dan lama. Artinya umat ini sudah terbentuk dengan fitnah itu cukup lama, turun-temurun sekian tahun orang mendapati fitnah itu. Yahrumu fihal kabir, yang tua sampai tua Ya seperti itu mereka dapati, mulai dia kecil sampai dia tua, yang dia tahu peribadatan, meminta-minta, doa di kuburan, itulah agama. Wa yansha'u fiha as-saghir, yang kecil, yang muda juga terbentuk. Mulai muda, mulai kecilnya dididik, dibentuk di atas itu. Tajri 'alan nas yattakhidunaha sunnatan. Begitu fitnah ini berjalan terus, sehingga orang pun menganggap dan menjadikan itu sunnah. Bagi mereka itulah agama, itulah Islam. Idza ghuyirat qila ghuyiratis sunnah. Maka jika itu dirubah, ini dilarang, diingkari, orang ditahdir darinya, mereka akan katakan ghuyiratis sunnah. Wah, yang sunnah telah dikecam, dilarang, dirubah. Ini ajaran baru. Karena mereka tahunan terbentuk seperti itu, tidak mudah untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Begitu, karena telah lama mereka anggap itu agama, begitu diingkari mereka menganggap agama telah dirubah. Karena mereka lama menganggap itu sunnah, ketika diingkari mereka katakan sunnah diingkari. Ini kalau dalam bahasa lain mereka katakan berarti ini orang-orang yang benci kepada para wali, musuh kepada orang-orang soleh. Dan itu fitnah. Seperti Ibnu Mas'ud katakan besar. Wali khawfil fitnah naha Umar radhiyallahu an tatabbu'i atharin nabi sallallahu alaihi wasallam. Disitulah kejelian Umar ibn al-Khattab, sehingga beliau melarang untuk orang itu mencari-cari peninggalan Rasul SAW. Apa saja yang berkaitan dengan Rasul, di mana bajunya, di mana terompanya, di mana sandalnya, di mana pakaian Rasul, di mana pedangnya, di mana ininya, di mana itunya, dilarang oleh Umar, ditutup sama sekali pintu itu. Karena bermula dari sini nanti yang Ibnu Mas'ud katakan yansha'u fiha shaghir, generasi mudanya mulai terbentuk. Oh, ini milik Rasul, ini enggak sembarangan, barokah. Terus berkembang-berkembang generasi berikutnya mulai dibersihkan, dirawat, ini sampai pada akhirnya disembah selain Allah benda-benda itu. Dari awal dilarang oleh Umar. Qala ibn Waddah sami'tu Isa bin Yunus yaqul, aku mendengar Isa bin Yunus, beliau Isa bin Yunus bin Abi Ishaq As-Sabi'i. Yaqulu amara Umar ibn al-Khattab biqat'i syajara allati buyi'a tahtaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar memerintahkan untuk memotong pohon yang padanya Rasulullah dibaiat. Innal ladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajara innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Baiat itu di bawah pohon. Ya kebetulan saja di bawah pohon itu, bukan karena nilai tertentu yang ada pada pohon itu. Setelah lewat masa Rasul SAW, masa baiat itu, annas kanu yadhhabun fayusalluna tahtaha khafa alaihimul fitnah. Orang mulai nyari tempat itu. Di mana sih pohonnya? Pohon ini. Di sini dulu Rasul baiat. Sahabat baiat kepada Rasul SAW. Orang pada jujuk datangi tempat itu untuk sholat di situ, zikir, doa di situ. Pada Allah, enggak ada sama sekali minta-minta kepada pohon. Tapi mulai menganggap tempat itu ada keistimewaannya, sampai datang didatangi sengaja dicari di mana pohonnya. Dikhawatirkan oleh Umar ini akan jadi balak pohon ini. Terus akan berkembang-berkembang, lama-kelamaan pohon itu yang akan disembah selain Allah. Keramat ya anggap begini gitu, punya kemampuan sendiri, punya kekuatan supernatural, punya ini itu, akhirnya dijadikan wathan. Berhala yang dituhankan selain Allah. Potong sama Umar. Tel kota'aha. Tidak tersisa. Selesai. Alas. Orang gak perlu nyari. Gak bisa ngorek-ngorek. Potong akar-akarnya dijebol. Selesai. Gak kemudian dilestarikan. Ini cagar budaya. Ini peninggalan sejarah, ini apalagi istilahnya. Sehingga perlu dilestarikan, perlu dijaga, masih tol, selesai. Syaitan tidak punya lagi peluang untuk ini disembah selain Allah. Faradiyallahu an. Allah ridhai Umar dari ketajaman pandangan beliau, dari kejelian beliau, kefakihannya dan kehati-hatiannya dalam tauhid. Wa qala al-Ma'rur bin Suwaid. Ma'rur bin Suwaid pun berkata, "Shallaitu ma'a Umar ibn al-Khattab bi tariqi Makkah." Aku pernah salat bersama Umar di jalan Mekah. Salat subuh, saat itu salat subuh. Thumma ra'an nasa yadhhabuna madhahib. Seusai sholat, Umar melihat orang pada berduyun-duyun sana kemari. Faqala aina yadhhabuha ula. Umar tanya, mau kemana mereka itu, ngapain? Umar sholat di tempat. Alas berhenti di sini, wudu sholat. Alas. Tapi orang pada nyari ke sana kemari, seperti serius mencari sesuatu. Kemana mereka? Faqila ya amiral mu'minin, masjidun shalla fihi nabi sallallahu alaihi wasallam, fahum yusalluna fi. Wahai amirul mu'minin, dijawab beliau, mereka itu mencari tempat di mana Rasulullah sholat. Maka mereka ingin sholat di situ. Sehingga dicari-cari di mana titik Rasul berhenti sholat waktu itu. Di mana tepatnya? Para, kalau belakangan kan itu ahlinya para sejarawan, para apalagi penggali arkeologi atau apa. Nah, cari tepatnya di mana Rasul berhenti saat itu, di mana Rasul sholat, di situ mereka sholat. Umar tidak demikian. Faqala innama halaka man kana qablakum bimithli hadza. Maka Umar katakan, umat sebelum kalian itu binasa, hancur, diazab Allah, ya karena hal-hal seperti ini. Kanu yattabi'una athara anbiya'ihim wa yattakhidunaha kana'isa wa biya'a. Dulu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara begitu, sama. Dicari sama mereka, ditelusuri di mana nabinya berhenti, di mana nabinya tidur, di mana nabinya sholat, ibadah. Cari tempatnya, ini tempat dulu Nabi Isa tidur di sini, ini tempatnya dulu Uzair berdoa di sini. Cari sama mereka. Lalu tempat itu mereka jadikan gereja, mereka jadikan bi'ah. Bi'ah tempat ibadahnya Yahudi. Disebut bi'ah. Gereja Nasara Ganisa. Mereka bangun di situ. Sampai kemudian pada akhirnya mereka menyembah dan beribadah kepada orang-orang soleh itu, bukan lagi kepada Allah. Maka kata Umar, faman adrokat hussalah fi hadhil masajid fal yusall. Yang memang kebetulan ngedapati sholat di tempat itu, ya sholatlah. Pas adzan, pas masuk waktu, ya sudah sholat. Kebetulan melewati tempat itu, bertepatan dengan itu, sholatlah, gak masalah. Waman la fal yumdi walayata ammadha. Tapi jika tidak, ini belum masuk waktu sholat, belum adzan, maka jalanlah terus. Gak perlu kamu menyengaja nyari-nyari, dan beda. Makanya perlu diperhatikan bagaimana sunnah itu bentuknya. Lakukan seperti Rasul lakukan. Bukan hanya sekedar tempat dan waktu, tetapi sifatnya. Bagaimana sifatnya? Rasulullah sholat di situ sengaja atau kebetulan? Rasulullah kebetulan. Bukan sengaja jauh-jauh dari Madinah, istilahnya jujuk nyari tempat itu memang di, enggak. Ini kebetulan Rasul sedang jalan, sedang perjalanan, masuk waktu berhenti di sini, sholat di situ. Selesai, ditinggal tempatnya. Kan kebetulan berarti. Bukan nyari tempat itu. Maka kalian pun demikian. Kalau memang kebetulan sedang lewat, pas di titik itu memang waktu sholat, ya sudah sholat. Jangan kemudian menyengaja mencari tempat itu. Rasul saja enggak begitu. Berarti kamu mengamalkan dalam tanda kutip sunnah tidak sebagaimana Rasul mengamalkannya. Kamu menyalahi Rasulullah, tidak mentaatinya. Tidak sama dengan Rasul SAW. Karena kamu menyengaja. Kamu cari tempat itu. Lalu kamu sholat di situ. Padahal Rasulullah enggak demikian. Makanya beda antara itu dengan kesengajaan dengan kebetulan. Yang Umar katakan kebetulan, kalau memang kebetulan kamu lewat sholat, ya sudah sholatlah. Bukan karena keistimewaan tempat, tapi karena waktu memang sudah masuk. Sudah. Tempat itu gak ada beda dengan tempat-tempat lain. Yang dilarang oleh Umar, dikecam keras oleh Umar, orang menyengaja nyari-nyari tempat itu. Seperti itulah hancur Yahudi dan Nasoro. Nyari-nyari peninggalan dan segala yang berkaitan dengan nabinya. Lalu dijadikan itu tempat istimewa, tempat sakral. Wa fi maghazi ibni Ishaq min ziyadat Yunus bin Bukair an Abi Khaldah Khalid bin Dinar qala haddathana Abu Aliyah, kata Imam Abu Aliyah, lamma fatahna Tustar, ketika kami membuka kota Tustar, negeri yang dibuka oleh kaum muslimin, dan itu di wilayah timur jauh, dibuka, dikuasai di masa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Wajadna fi baiti mal Hurmuzan sariran alaihi rajulun mayyit. Kami dapati di Baitul Mal, di gudang harta penguasanya Hurmuzan, di situ ada tempat tidur, di atasnya ada orang yang telah meninggal. Inda ra'sihi mushaf, ada di kepalanya mushaf. Fa akhadna al-mushaf fa hamalnahu ila Umar. Kami ambil itu mushaf, kami bawa kepada Umar. Fa da'alahu Ka'ban fa nasakhahu bil Arabiyyah. Beliau panggil Ka'ab, Ka'abul Ahbar, untuk kemudian dinasakh, ditranslate ke bahasa Arab apa isinya. Fa ana awwalu rajulin qara'ahu minal Arab, kata Abul Aliyah, maka aku orang yang pertama membaca itu dari Arab setelah diarabkan. Qara'tu mithlama aqra'ul Qur'an, aku baca seperti pembaca Qur'an. Faqultu li Abil Aliyah, kata Khalid bin Dinar, maka aku tanya Abul Aliyah, ma kana fi, apa isinya? Qala siratukum wa umurukum wa luhuni kalamikum wa ma huwa kainun ba'd. Isinya ya perjalanan hidup kalian, urusan kalian, dan beberapa kesalahan dalam perkataan dan pembicaraan kalian, beberapa kejelekan dan beberapa masalah yang akan terjadi kelak, akan terjadi ini, akan terjadi itu. Qultu fama sona'tum birrajul, itu mushafnya. Ini tampak kalau mushaf tadi kitab suci atau wahyu yang diturunkan kepada orang tadi yang meninggal. Berarti orang itu nabi yang didapati jasadnya telah meninggal di atas tempat tidur Hurmuzan. Lalu ditanya oleh Khalid bin Dinar, Abu Aliyah, lalu jenazah orang tadi kalian apakan? Qala hafarna lahu bin nahar 13 qabran mutafarriqah. Di siang hari kami gali 13 liang kubur, 13 lubang. Terpisah-pisah, satu di sini, satu di sana, satu di bawah, satu di sono, walhasil 13 lubang. Falamma kana bil-lail dafannahu wa sawainal kubur kullaha linu'ammiyahu 'alan nas wa la yambisuna. Begitu malam kami kuburkan jasad tersebut. Lalu kami tutup rata semua 13 lubang tadi, sehingga orang pun tidak tahu di mana kuburan orang tadi tepatnya. Ono 13 titik. Dan tidak mungkin, tidak bisa mereka untuk menggali atau membongkar kuburnya satu persatu 13. Qultu wa ma yarjuna minhu, aku tanya lagi Abul Aliyah, memangnya kenapa? Apa sih yang mereka harapkan darinya? Qala kanatis sama idza hubisat anhum barazu bisaririhi fayumtarun. Mereka, orang-orang Tustar, negeri yang tadi dibuka, kalau mengalami masa paceklik berkepanjangan, gersang, kering, hujan enggak turun-turun, maka tempat tidur ini tadi bersama jasad ini tadi, Hurmuzan dan rakyatnya, mengeluarkannya ke lapangan, maka tidak lama turun hujan. Fakultu man kuntum tadhunnuna ar-rajul, kata Khalid kepada Abu Aliyah, maka aku tanya, menurut kalian siapa orang itu? Qala rajulun yuqalu lahu Daniel. Yang kami tahu namanya adalah Daniel, yakni Nabi Daniel alaihi salam. Fakultu mundu kam wajatumu humat. Kembali aku tanya, memang kalian dapati nabi ini sudah berapa lama jenazahnya di atas tempat tidur itu, di tustar? Qala mundu thalathu ma'at sana. Itu jasad sudah selama 300 tahun lamanya, utuh, seakan baru meninggal hari itu. Karena jasad nabi dijaga oleh Allah SWT. Qultu makana taghayyara minhu syai. Kata Khalid, apa ada yang berubah dari jasadnya 300 tahun? Qala la. Kata Abu Aliyah, enggak ada yang berubah. Utuh. Seger. Illa syu'airat min qafah. Kecuali beberapa rambut sedikit dari belakangnya sini. Ada perubahan sedikit. Wa illa syara umum, jasadnya, wajahnya, kulitnya utuh. Masih fresh. Inna luhumal anbiya la tubli hal ard. Hal itu karena jasad para nabi tidak akan termakan oleh bumi. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, kalau memang sanad riwayat ini kepada Abul Aliyah sahih, tapi ketika melihat penanggalan wafatnya hanya 300 tahun, maka wallahu alam, kata Ibnu Katsir, sulit untuk dikatakan itu nabi. Karena apalagi Nabi Daniel lama sebelum Isa, tentunya jauh lebih dari itu usia wafatnya. Maka wallahualam, kalau memang angka 300 itu benar, ya dia rajul saleh, orang yang sangat saleh di zamannya. Atau wallahualam, kalau mungkin angka ini yang kurang tepat, mungkin disebut lebih dari itu atau bagaimana, walhasil intinya jasad itu disembunyikan sedemikian rupa tidak ada yang tahu. Di riwayat lain disebutkan Umar memerintahkan untuk galian itu di sungai, 13 liang kubur. Sungai di bendung, entah sekian panjangnya. Di sini digali, di sini digali, digali, digali, digali, digali, digali, digali, digali, digali. Kemudian di malam hari diletakkan di salah satu liang 13 itu, kemudian ditutup rata, sudah aman, kemudian sungainya dialirkan lagi. Sehingga sulit dan tidak akan mungkin bisa diketahui di mana keberadaannya. Nah, semua itu penjagaan terhadap iman dan akidah umat. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, fa fi hadhihi al-qissah ma fa'alahu al-muhajirun wal-ansar min ta'miyati qabri bagaimana Muhajirin dan Ansor menyembunyikan kubur orang soleh ini, nabi atau orang soleh ini, Daniel. Disamarkan sama sekali. Ya, orang gak tahu. Li'alla yuftatan bihi. Agar tidak membuat fitnah di umat. Orang akan geger. Ada jasad nabi. Atau jasad orang soleh, wali. Sudah 300 tahun lebih. Masih utuh. Dan bisa dengan izin Allah menurunkan hujan. Orang luar biasa ini, akhirnya orang berduyun-duyun ke situ, pingin tahu ini itu. Pada akhirnya akan minta-minta segala sesuatu ke jasad ini, ke mayit ini yang sudah mati. Mereka minta hajatnya, minta kesembuhannya, minta ini, minta rezeki. Itu yang ditakutkan. Maka disembunyikan jasadnya. Aman sudah umat. Aman tauhidnya, aman akidahnya. Dari kefaqihan para salaf, Muhajirin dan Ansor, utamanya Umar. Walam yubrizuhu lidu'a indahu wa tabarruki bih. Kuburnya pun tidak ditampakkan. Enggak kemudian ditaruh di sini, kemudian di... Ya, kasih tanda sehingga orang pada tahu, yang mau ke situ ya silahkan. Sudah dibangunkan segalanya ini itu. Orang bisa jujuk ke situ, bisa nyari, bisa datang. Sengaja datangi tempat itu, enggak sama sekali. Sehingga tidak ada peluang untuk mereka melalap berkah, nyari. Ini itu di sana. Walau dhafira bil mutaakhirun la jaladu alaihi bisuyuf wala abaduhu min dunillah. Yang semacam itu kalau didapati oleh umat yang belakangan ini, jaladu alaihi bisuyuf, siap perang mereka untuk mendapatinya. Ini suku ini berusaha mendapati. Suku ini berusaha untuk mendapati jasad ini. Bangsa ini, bangsa itu. Kabilah ini, kabilah itu. Siap perang. Asal mendapatkan jasad ini. Dikubur di negeri mereka. Akan diistimewakan, dibangun. Bangunan yang leks dan megah. Bukan jasad orang sembarangan. Utuh. Berani mati mereka untuk rebutan mendapat jasadnya. Umat yang belakangan ini. Dan akan disembah. Selain Allah SWT. Tapi lihat para ulama salaf. Kehati-hatian mereka. Penjagaannya kepada tauhid. Agar hanya Allah yang disembah. Tidak ada lagi yang diibadai selain Allah. Begitu ada potensi fitnah, bibit bisa muncul dari situ, langsung ditutup di tempat, jasad dihilangkan, pohon baiat pangkas, dan yang semisalnya. Farahimahumullah, beda jauh mereka dengan generasi yang belakangan ini. Waffaqanallahu lima yuhibbu wa yarda, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.